pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 238. Betul ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Artinya, peliharalah segala sholat kalian, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian, apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, yaitu sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala berkata, ya'muru bil muhafazati ala salawati umuman wa ala salati al-wusta wa hiya al-asru khususan. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memelihara salat-salat secara umum dan sholat wusta, yaitu sholat asar pada khususnya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memelihara. Hafizu. Memelihara itu bukan hanya sekedar menjaga, tetapi memelihara. Artinya menunjukkan kepada terus-menerus. Kalau menjaga mungkin sekali. Kalau memelihara, hafizu yuhafizu, itu menunjukkan kepada terus-menerus memelihara. Terus-menerus sampai kita mati. Kewajibannya tetap ada. Dan begitulah sya'nus shalah. Begitulah keberadaan sholat. Sholat itu tidak ada pensiun. Sholat tidak ada cuti, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Apabila seorang muslim sudah baligh, berakal, dan dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka diwajibkan atasnya sholat. Tidak ada tidak ada cuti sholat itu. Baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan musafir. Baik dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Selama dia muslim, baligh, berakal, maka wajib memelihara sholat. Dan bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan ayat ini, hafizu ala salawat, peliharalah segala sholat. Peliharalah ini maksudnya adalah perintah dari Allah. Dan kalau kita belajar ilmu usul fikih, ilmu pokok dasar fikih, kata perintah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul itu banyak dengan berbagai macam kata atau jenis kalimat. Di antaranya kata perintah langsung, hafizu, peliharalah. Ini jelas perintah. Di sana ada nanti perintah dengan cara yang lain. Seperti misalkan, alaikum, hendaknya kalian, itu perintah. Kalau kita belajar bahasa, belajar usul fikih, ada nanti syighatul amr, yaitu redaksi-redaksi yang menunjukkan kepada perintah. Ada kata perintah, ada kata yang menunjukkan perintah seperti alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh. Itu maksudnya berpegang teguhlah. Ada yang menunjukkan dengan kutiba, kataba. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sana ada lagi ayat hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah menuliskan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Kata menuliskan di sini saja mewajibkan, memerintahkan yang wajib. Nah, ketika di sini hafizu, ini jelas perintah. La yahtamil, tidak kesana kemari perintahnya. Pokoknya ini perintah. Dan setiap perintah, sering saya ulang, menunjukkan kepada kewajiban. Nah, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, sekali lagi saya ulangi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini kata Syekh, memerintahkan, lihat, untuk memelihara. Dan pemeliharaan bukan hanya sekali, tetapi selalu. Hafadha yuhafidhu. Bukan hafidha yahfadhu. Bukan. Hafidha yahfadhu artinya menjaga. Ini enggak. Hafadha yuhafidhu. Memelihara. Selalu menjaga. Selalu. Maka sholat seperti itu. Sholat itu baik sakit atau sehat, musafir atau mukim. Apalagi? Baik bisa berdiri atau hanya bisa duduk atau hanya bisa rebahan, maka tetap wajib sholat. Tidak ada gugur kewajiban. Maka seperti yang saya bilang tadi, sholat itu tidak ada cuti, tidak ada pensiun. Selama dia muslim, baligh, berakal, diwajibkan sholat. Ya, ini bapak ibu. Taib. Di sini penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memelihara sholat-sholat. Sholat-sholat yang dimaksud, sebelum sholat-sholat, saya masih ingin berbicara tentang memelihara. Memelihara, tadi sih kita katakan bahwa maksud memelihara apa? Selalu menjaga. Selalu. Tidak boleh ditinggalkan. Selalu menjaga. Dan bahkan para ulama, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka as-salata muta'ammidan afat." Tidak ada seseorang yang meninggalkan salat dia tidak mempunyai bagiannya di dalam Islam. "Man taraka as-salata muta'ammidan falaisa lahu hadzun fil Islam." Tidak punya bagian dalam Islam. Artinya dia di luar daerah Islam. Ini pentingnya memelihara sholat. Dan ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Tafsir Ibnu Katsir. Maksud daripada memelihara adalah menjaga waktunya. Artinya mengerjakannya pada waktunya. Yang kedua, menjaga pelaksanaannya secara sesuai dengan petunjuk Rasul. Ini maksud memelihara, Pak. Menjaga waktu, mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang ketiga, yaitu menghadirkan hati tatkala mengerjakan sholat. Sholatnya tidak lalai. Itu namanya memelihara. Memelihara sholat. Lihat hadis dari Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Lihat. Salat pada waktunya. Ini namanya memelihara. Bukan salat di akhir waktu, bukan salat apalagi di luar waktu. Ya. Tetapi salat di waktunya, pada waktunya. Baik. Dan di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal ila Allah ta'jilus shalah li awwali waqtiha." Nah, ini perhatikan, ada dua hadis berarti tentang memelihara salat. Saya katakan tadi, memelihara salat maksudnya adalah selalu menjaganya. Nah, ada tambahan dari Imam Nukathir, memelihara salat artinya menjaga waktunya, mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian menjaga kehadiran hati, kekhusyuan hati. Taib. Di sana ada hadis yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdalu?" Amalan apa yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat lafadznya, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kalau Bapak pahami hadis ini, salat pada waktunya. Menunjukkan awal waktu atau asal kena waktu kah? Lihat lafadznya, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Hadis ini secara yang Bapak dengar tadi, menunjukkan awal waktu atau menunjukkan yang pentingnya salat di waktunya. As-salatu ala waqti, artinya salat pada waktunya. Awal waktu atau pada waktunya? Tidak menunjukkan kepada awal, enggak ada. Ya. Saya tulis kalau boleh. Lihat. Tidak ada kata awal waktu. Nah, di sini yang menjadi muskilah, permasalahan, as-salatu ala waqtiha. Ini hadis sahih. Ya. As-salatu ala waqtiha. Lihat kata-kata ala. Pada waktunya. Berarti tidak menunjukkan awal. Maka sebagian berpendapat, oh, kalau begitu boleh diakhirkan. Lawang ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, yang penting di waktunya. Maka kita jawab, meskipun di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan kata pada waktunya, bukan awal waktunya, maka di sana ada hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ta'jilus shalah li awwali waqtiha." Nah, ini dia. Li awwali waqtiha. Artinya pada pertama atau awal waktunya. Berarti tetap yang paling utama adalah sholat dikerjakan apa? Awal waktu. Dan itu termasuk memelihara sholat. Jadi ingat Pak, Bu, bahwa memelihara sholat dalam ayat ini bukan hanya sekedar mengerjakan. Ingat itu baik-baik. Makanya Allah di dalam Al-Quran hampir puluhan ayat dalam perihal sholat selalu memakai kata-kata aqoma yuqimu, mendirikan. Karena mendirikan tadi termasuk daripada memelihara. Mendirikan yaitu mengerjakan di awal waktu, mengerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, dan mengerjakan dalam keadaan hati khusyuk, hadir menghadap kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita atau seakan-akan kita melihat Allah. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari. Jadi perhatikan dua itu. Hadis riwayat Bukhari yang sahih, yang lebih sahih daripada riwayat pertama, memang tidak penyebutan ala waktiha, pada waktunya. Betul. Tidak ada penyebutan pertama waktunya, awal waktunya, enggak ada. Tapi kita katakan hadis Al-Qur'an ditafsiri dengan hadis lain. Sabda Rasulullah dijelaskan oleh sabda Rasulullah yang lain, dan itu adalah penjelasan yang paling kuat. Karena tidak ada yang lebih mengetahui maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Nabi sendiri. Makanya hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Ya, sahih. Yaitu inna ahabbal a'mali ilallah ta'jilus shalah li awwali waqtiha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyegerakan salat pada awal waktunya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, dan memelihara sholat wusta, yaitu sholat asar. Para ikhwah, bapak ibu saudara saudari, di sini penulis, karena buku ini buku tafsir untuk pemula, maka beliau langsung menyebutkan pendapat yang beliau kuatkan. Sholat wusta, para ulama hadis dan para ulama fikih berbeda pendapat. Apa itu sholat wusta? Saya sebutkan sekarang beberapa pendapat tentang sholat wusta. Yang pertama, yaitu tentang sholat wusta adalah sholat subuh. Sholat wusta adalah sholat subuh. Dan ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan ini pendapatnya para sahabat. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, kemudian Husain ibnu Ulayyah, Gundar ibnu Abi Adi, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahab. Artinya banyak dari para sahabat yang, dan juga para tabi'i, banyak yang berpendapat bahwa sholat wusta di sini adalah sholat subuh. Baru mendengar kan? Sholat subuh. Ya. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat. Ada riwayat yang menunjukkan akan hal ini, bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Saya bacakan riwayatnya. An Abi Raja Al-Ataridi. Dari Abu Raja Al-Ataridi. Sallaitu khalfa Ibni Abbasin Al-Fajra. Abu Raja Al-Ataridi ini seorang tabi'i. Tabi'i itu siapa? Yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Abu Raja Al-Ataridi berkata, aku pernah sholat bermakmum bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian faqanata fiha, lalu beliau berkunut di dalamnya. Kunut di sini maksudnya panjang sholatnya, berdiri yang lama. Ya, karena arti kunut menurut ulama tafsir adalah tulul qiyami fis shalah, berdiri yang lama di dalam sholat. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, hadhihi shalatul wusta allati umirna an naquma fiha qanitin. Inilah salat wusta yang kita diperintahkan untuk qanitin. Lihat akhir ayat ada qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Berarti pendapat yang pertama adalah salat subuh. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pendapat riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas juga, annahu shallal ghadata fi Masjidil Basrah fa qanata qabla ar-ruku'. وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Artinya, aku pernah sholat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau berkunut sebelum ruku. Saya mohon maaf, tadi kita katakan kunut itu berdiri yang tegak. Ternyata kunut itu adalah kunut seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan yang bermadzhab Syafi'i. Kunut sebelum ruku. Karena di sini tadi ada mengangkat kedua tangan. Kunut sebelum ruku. Kemudian beliau mengatakan, inilah sholat wusta yang kita diperintahkan untuk berkunut di dalamnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Yang jelas, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini pendapat pertama, dan dengan ini pula mazhab Syafi'i berpendapat adanya kunut subuh. Makanya Pak, masalah kunut jangan terlalu dijadikan sebagai perbincangan. Dia khilaf di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, khilaf yang artinya yang mu'tabar, khilaf yang terpandang di antara para ulama. Khilaf yang tidak dibangun kamu ahli bid'ah, saya ahlu sunnah. Enggak. Khilaf fiqhi, khilaf masalah-masalah fikih. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama yang lain, ini pendapat kedua, bahwa sholat wusta adalah dilihat dari dia tidak bisa diqasar. Sholat yang tidak bisa diqasar. Sholat wusta dilihat dari sisi sholat yang tidak bisa diqasar. Sholat apa itu? Hah? Maghrib. Maghrib tidak bisa diqasar. Ya, tidak bisa satu setengah. Betul? Enggak bisa. Nah, ini dia. Karena bagaimana cara mereka berpikir bahwa itu sholat pertengahan? Karena zuhur asar siang. Subuh isya malam. Nah, begitu. Sholat wusta pertengahannya dari situ. Yaitu sholat yang terletak di antara sholat, dua sholat malam dan dua sholat siang. Ini luar biasa. Kita ini cuma tinggal membaca saja. Ya, para ulama yang mikirkan dari dulu, yang mengkonsepnya para ulama. Kita cuma bisa menikmatinya saja. Mereka memikirkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Makanya kita dengar Imam Syafi'i kadang-kadang satu malam tidak mengambil air wudu. Kenapa? Karena tidak tidur. Bukan sholat berarti. Tetapi menelaah ilmu-ilmu fikih. Sehingga hadir pada kita dengan pendapat-pendapat yang begitu luar biasa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pendapat yang ketiga, ini adalah sholat zuhur. Ya, ini adalah sholat zuhur. Dan ini pendapatnya Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid. Bahwa mereka bertanya kepada Usamah ibn Zaid. Usamah ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sahabat. Orang yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang dicintai Usamah. Usamah ini siapa? Orang yang berkulit hitam, Pak. Dari Habasyah. Berkulit hitam. Ini menunjukkan bahwa kecintaan seseorang tidak bersandar kepada bentuk rupa. Ya. Makanya kalau seandainya Anda ingin menikah, Kemudian yang pertama kali ditonjolkan wajah, itu pasti gak dapat. Kenapa? Karena tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Semuanya mempunyai kekurangan. Makanya yang ditonjolkan agama. Dengan agama ini yang wajahnya pas-pasan terhiasi. Mohon maaf bahasa saya pas-pasan. Ya, terhiasi dia. Bahkan kadang lebih hias, lebih indah dibandingkan yang memang wajahnya cantik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Usama ibn Zaid, beliau ditanya bahwasanya ayu salatin salatul wusta, salat apa itu salat wusta? Beliau menjawab adh-dhuhr. Karena Rasulullah SAW yusalliha bilhajir. Nabi Muhammad SAW salat mengerjakannya di awal siang. Nah, itu maksudnya. Kata beliau, yang dimaksud adalah salat zuhur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu menjaganya dengan cara mengerjakannya di awal waktu. Setelah tergelincir matahari, lebih condong ke barat, maka beliau langsung mengerjakan salat zuhur. Ini pendapatnya siapa? Usamah ibnu Zaid. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Zaid ibn Thabit. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wa lam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha wa nazalat hafidhu ala as-salawati was-salatil wusta wa qala inna qablaha salataini wa ba'daha salatain. Artinya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat zuhur di awal siang, di awal waktu bil hajrah, dan tidak pernah salat yang dijaga selalu dan sangat dijaga, diperhatikan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya, dan beliau memerintahkan untuk menjaganya kecuali salat ini. Maka turunlah ayat, yaitu hafizu ala salati was salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sebelum zuhur ada dua salat, setelah zuhur ada dua salat. Sebelum zuhur ada dua salat, maksudnya subuh dan isya. Kemudian setelah zuhur ada dua salat, maksudnya asar dan ini menurut pendapat Usama ibnu Zaid radhiyallahu an. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan ini salah satu pendapat yang kuat karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang berpendapat dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu salat wusta adalah salat asar. Dari mana? Dan ini pendapat kebanyakan para sahabat. Ya. Dan pendapat jumhur tabi'i. Kebanyakan para sahabat dan jumhur tabi'i. Tidak perlu saya ucapkan nama-namanya, banyak sekali. Dalilnya jelas. Tidak ada ihtimalat, tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Dalilnya jelas. Lihat hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan Ahzab. Kita tahu peperangan Ahzab itu apa yang terjadi, Pak? Seluruh orang kafir mengepung kota Madinah. Dari mulai Yahudi, Nasrani, kaum kafir Quraisy, Majusi, semuanya. Akibat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlambat salat asarnya karena dikepung. Harus jaga. Mereka tidak berhenti mengepung. Maka Nabi Muhammad sallallahu setelah itu bersabda, "Syaghaluna 'anil salati lusta salatul anis salati lusta salatil asr, mana'allahu qulubahum wa buyutahum nara." Sungguh mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Nah, ini jelas. Hanya para ulama berpendapat, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwa sholat usta adalah sholat asar. Apa yang didapati oleh orang-orang ini? Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nar. Allah isi hati dan rumah mereka api, panas, neraka. Maka ini juga perhatian kepada para pegawai atau para pimpinan. Pimpinan cabang, pimpinan kantor, pimpinan ini, pimpinan, yang memegang wewenang di kantor itu. Apabila ada yang menyulitkan orang bawahannya untuk sholat, terutama sholat asar, maka ini ditakutkan hati dan rumahnya diisi dengan kepanasan dan api. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sallaha bainal isya'ain al-maghribi wal isya. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan, karena sudah terlambat waktunya, Rasulullah SAW mengerjakannya di antara dua sholat isya, yaitu di antara maghrib dan isya. Nah, ini menunjukkan kalau dalam keadaan ada uzur, maka boleh sholat diakhirkan dari waktunya. Kalau ada uzur, seperti tadi dalam perang, ya, diakhirkan waktunya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis, mala Allahu quburahum wa ajwafahum ay buyutahum nara. Allah mengisi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Ini menunjukkan di dunia dan di akhirat yang menghalangi waktu salat disiksa oleh Allah. Nah, ini bahayanya para pemimpin. Ya, orang-orang yang mempunyai pegawai di bawahnya akan lihat waktu sholat, terutama sholat asar. Dan di sini tentunya terdapat keutamaan sholat apa? Asar. Di sini terdapat keutamaan sholat asar. Kenapa? Karena para ulama fikih mengatakan penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum maka menunjukkan kepada kekhususan. Jagalah, peliharalah sholat-sholat. Lalu disebutkan yang khusus. Menunjukkan yang khusus ini memang utama, eksklusif, kekhususan. Jagalah sholat-sholat-sholat. Dan jagalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Para malaikat turun dan juga malaikat ruh. Siapa malaikat ruh? Jibril. Ini menunjukkan keutamaan Jibril. Kenapa? Bukankah Jibril dari malaikat? Betul? Betul. Kenapa disebutkan lagi? Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun. Dan juga ruh. Yaitu Jibril. Kenapa disebutkan Jibril? Padahal dia juga termasuk dari malaikat. Menunjukkan keutamaan Jibril. Contoh yang lain lagi. Ala inna fil jasadi mudghah. Di setiap jasad itu ada sepotong daging. Bukankah jasad harus kita jaga? Tetapi kenapa sepotong daging ini kita jaga juga? Menunjukkan sepotong daging ini utama. Jadi kaedahnya penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan yang ini khusus. Ya sama ini. Hafidhu ala salawat. Jagalah salat-salat. Ini umum. Kemudian wassalatil wusta, ini khusus, dan sholat wusta. Penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada ke apa? Keutamaan. Keutamaan sholat asar. Maka garis bawahi, ayat ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Ayat ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Lihat ada hadis yang menunjukkan sholat asar memang utama. Ini lebih spesifik lagi. Ya, kalau tadi dari sisi pendalilan bahwa kaedahnya bagaimana tadi? Penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keutamaan. Contoh-contohnya banyak tadi yang saya sebutkan. Para malaikat turun dan Jibril. Padahal Jibril termasuk malaikat. Kenapa tersendiri? Karena dia mempunyai kedudukan. Maka saya katakan misalkan, saya kenal dengan jamaah Masjid Imam Syafi'i, ya, dan ketua masjidnya. Itu menunjukkan ada hubungan kita, hubungan emosional. Ya, uhibbukum fillah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitu. Ada kekhususan. Ketika disebutkan umum dulu baru khusus, ada kekhususan. Nah, sama ini. Nah, di sana ada hadis lain yang menunjukkan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Di antaranya hadis riwayat Muslim, "Man fatathu shalatul asri faka'annama watira ahluhu wa maluhu." Barang siapa yang tertinggal sholat asar, maka dia rugi harta dan rugi keluarga. Nah, ini keutamaan sholat asar. Sholat asar orang pas lagi ngapain, Pak? Uyuh-uyuh, asik-asiknya di pasar, hendak bulikan sudah. Ini perhatikan, pas hendak bulikan, datang pelanggan dari Tanjung, nungkar cash, kemudian barang yang ditukar itu hampir setengah toko. Kalau Sidin kada dilayani, maka Sidin akan pindah ke warung samping, dan datangnya pun 6 bulan sekali, apalagi itu perangnya. Ustadz tuh sering sekali ditanya, Ustadz tuh dengan pertanyaan yang memojokkan, ya. Maka yang istiqomah akan tetap, kalau dia haram ya haram, ya. Sama misalkan ingin umroh, umroh tidak ada mahram, ya haram. Mau bagaimanapun alasan Sidin, mau hendak bergantung diri, haram pian, ya, tetap haram. Umroh tanpa mahram tetap haram. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan di sini, Pak. Difatwakan di sana saja, di Arab Saudi para tenaga kerja wanita kan banyak dan mereka tidak punya mahram. Bolehkah kami berhaji? Bolehkah kami berumrah tidak ada mahram? Enggak boleh. Aslan mereka datang ke sana saja enggak boleh. Padahal itu cuma beberapa ratus real, artinya mudah. Biaya mudah, kemudian cuma beberapa jam ke sana. Aman, insya Allah tidak ada yang mengganggu. Tetapi tetap tidak boleh, apalagi dari sini. Ada yang menjaga. Siapa menjaganya? Nini Sidin. Siapa menjaga Nini Sidin? Ya, tidak bisa. Ya, tetap haram. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada hadis lain yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amalnya. Nah, ini berat juga. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ya. Asyik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini sekedar ingin tahu saja dari hadis yang contoh yang di papan ini kan. Kenapa artinya Rasulullah pada waktu itu tidak langsung ke hadis yang kedua saja, Ustaz? Sehingga kalau ada orang yang tidak tahu hadis yang kedua, enggak bingung gitu loh. Ya. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan. Mungkin bapak-bapak juga paham pertanyaannya. Kenapa beliau tidak langsung mengatakan li awwali waqtiha gitu? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, amalan apa yang paling utama di sisi Allah? As-salatu awal waktiha. Salat pada awal waktunya. Jadi sudah selesai. Maka jawabannya, kadang-kadang beliau menjawab dengan jawaban sesuai dengan yang bertanya. Sesuai dengan orang yang bertanyanya. Oh, orang bertanyanya ini kurang sini. Maka beliau luruskan dari arah situ. Contoh, saya beri contoh, Pak. Rasulullah SAW sering mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah bla bla bla bla. Dalam riwayat yang lain, amalan yang paling dicintai oleh Allah ini. Tidak sama. Karena sesuai dengan penanyanya. Dan sesuai dengan kondisi si penanya. Nah, seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, ketika Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waktiha, menunjukkan bahwa sholat itu ada waktu, awal dan akhir. Kalau cuma awal waktu saja, ditakutkan orang nanti pahamnya, oh tidak boleh, kalau sudah akhir waktu gak boleh sholat. Nah, itu. Padahal sholat itu ada awalan, ada akhir. Gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Di dalam pendapat yang keempat, kita mencoba yang keempat aja, berkaitan dengan hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka harta dan gawainya kehilangan. Ana pernah berbicara kepada orang yang ana sihati seperti demikian. Jadi dia jawabnya secara zahir, hartaku masih ada. Itu bagaimana kita menjelaskan kepada mereka? Makasih. Ya. Pertama, menjelaskannya harus dengan sabar dulu. Jangan kita langsung menganggap dia itu menolak hadis. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Menganggap ini macal banget, padahal kadang mau masih ini hadisnya sudah ada. Ulun sama gitu. Ulun manusia orang yang paling tidak bisa melihat kalau sudah ada dalil, kenapa kada umpat? Itu paling kada suka. Orang ngeyel, macal itu paling kada nyaman. Nah, maka kita harus belajar sabar. Itu yang pertama. Kenapa kita harus belajar sabar? Mungkin beliau dengan pemahaman beliau, hartaku masih ada. Bukan berarti menolak hadis itu. Nah, itu dia. Karena kita berpemahaman ketika orang tersebut mengatakan hartaku masih ada, kamu menolak hadis kah? Bukan. Dia sebenarnya ingin memahamkan kepada otaknya, kok bisa, tapi kan harta saya masih ada. Nah, begitu. Jadi kita tambah santun ketika berdakwah, tambah sama seperti orang, saya pernah, Pak, di Madura, saya bilang di surga itu ada khamar, dan khamar surga lezat, tidak memabukkan. Ada kai-kai Madura. Ustaz, sampai kapanpun aku tidak pernah minum khamar. Mau nek di dunia, mau nek di akhirat. Coba. Kalau seandainya kita pahami, berarti kan nolak ayat ini. Nolak ayat. Ada ayat di dalam Al-Quran. Maka tidak, beliau itu dengan semangat beliau, beliau tidak ingin minum khamar. Nah, itu kesemangatan. Ini kita pahami dari sisi beliau, bukan dari sisi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka akan rugi harta dan keluarganya. Sedangkan dia mengatakan hartaku masih ada, kenapa bisa demikian? Maka kita katakan, kekurangan tersebut, kerugian tersebut bukan seketika. Satu, bisa saja setelah beberapa waktu. Yang kedua, kekurangan tersebut tidak bisa dipahami murni mutlak secara lahiriah. Mungkin kurang berkahnya. Kurang berkah keluarganya. Bini Sidin setiap kali dinasihati oleh suaminya, yang ada adalah satu kali suami berpandir, maka dijawab oleh bini Sidin 100 kali. Ya. Tidak mau menerima nasihat. Nah, itu kurang watira. Watira itu artinya adalah rugi. Kerugian tidak mesti harus nampak secara lahiriah, nyata langsung, tapi juga mungkin nanti. Nah, seperti itu menjawab. Wallahu a'lam. Jangan pula kita dengan emosi mengatakan, ya sudah tinggalkan aja asarnya, rasakan kena. Nah itu tidak ilmiah. Ya, rasakan kena. Ya, sama orang kalau tidak bisa menjawab tentang tahlilan dan yasinan, coba pian mati dulu, kena ulun kirimi, rasakan toh. Nah, ini tidak punya dalil ini. Ya. Ini tidak bisa seperti itu. Ya wallahu a'lam. Cukup kiranya. Jazakumullahu khairan. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.